Kacang kungsi, omah kulah nyobi-nyobi. kalian duki ke kanyilakaken di kampung di kota pokona di mana-mana hebatnya lepang kenami api jurik rencangan jalmi ageng sobat dalit konglomerat sarang pajabat nu bangsat nu sok nipu rakyat hebatnya lah api resep bergaul sarang aranjana deseur carios nu penting seur artos halal haram tarajan dan pasualan nu penting makmur wareg beteng wareg huzur nepang ke nabi abdi jurik pamisalira kabita palai ngajago di dunya kedasiga aranjena halalkan sagala cara akhirat maku majaga Dai kuring manger we jurik anger we naraka Sopan tema di dunia orang jaya jadi benar-benar togel atuh urang ngilu-ngilu dahar duit tina togel atuh Bang kenabi api juri pada melan ngahereyan dugikeun kanyilakakeun teu di kampung teu di kota pokona di mana-mana hebat nebang kenabi api juri rerencangan jalmi ageng sobat dalit konglomerat sareng pajabat nu bangsat nu sok nipu rakyat hebat pan aranjena deseur carios nu penting seueur artos halal haram tarajan tanpa soalan nu penting makmur wareg beuteung wareg huzur nepang kenami abdi jurik pamisalira kabita palai ngajago di dunya kada siga aranjena halalkeun sagala cara akhirat mah kumajaga

hari wang ka anjena palalau katarimbang kunulia Tewan lakaya, terdaya upaya pandak jalan du kedah kumaha ukur hariwang mung ukur kamelan palang siang jeung bawa bawa mung ka anjeuna nyamuk ka anjeuna hate mantan. Duh Gusti salawasna abdi manteng. Januari 18 hiji ya harita urang munggaran patepang kenyana kening sami-sami ngemutan Kamis Februari kembang katresna mekarna ati tewalah kaya kasih sendiri antuk nasili kedal dengan ensi hati jadi saksi urang silih buka ke jandela hati jadi saksi urang duaan silih kedal kencang. Cina ngemplang herang lika tresna urang duaan talaga suni nu ngajeng kita asing Kemis tungtung Juli 18 hiji urang duaan rasmingan jadi silih asih dugi kaki wari di paraban gunakkah darah dan kerenang kecil penguasa, sukses lantaran menghalalkan segala cara. Nyimas Kongli, inung nama Mikocap, benar bagong dikana, langganan nana sobat, dalit bisnis salah kina. Nyimas Kongli, timoro jol hirup ngenah, kenyaho rasana susah, umurna seumur pisan ejeng orde baru. Nyimas Kongli awas nasa gede buta, unggal poe hoya hoya hirup segala dicoba. Nyimas Kongli bibis koti kungal peti lamun tahapoknya ibing kan lebihan teling. Sanajan jaramah paung, tapi dijamin para wancan katoyal-toyal aja. Nyimas Kongli tong wakal lelaki cager, mebadon bau oge ningali moal nafsu. Nyimas Kongli terjauh di paribasa, ting manuk ting anak merah kukun cuman. Ayam montok bari camberok, kulu kusut panon berem, racucu poek udang, gancang balik ke kandang. Sanajan bari karenang senang. Ketok hayam montok wadah medok, dianting digelung dikabaya di tikungan tamlong. Ketok hayam montok bari cemberok, di bejaan di elingan dengan kuku dasar omong. Hari orang pada niat lagi nyahannya kebejaan terus pegawai hari kisah kebejaan tengah kuku makin salah orang lanjutkan manusia pengomen bisa kebejaan kita harapnya. Jaluna dipintih bunga kabina-bina lenyeh kabina-bina hey jeng rido di kukumah. Get-getok hayam montok wadah medok kuah keok langsung nyantok dijamin cana mual kapok eksikopo. Get-getok hayam montok baricam merok puluh usut panon berem rancucuk seertai ngeem. Isi tante tos kolong nu montok hayam Bandung mun panon poe udang gancang balik ke kandang nah, sana jan balik karena senang. Ketok hayam montok wadah medok, dianting digelung dikabaya di tikungan tamlong. Ketok hayam montok no camerok, di bejaan di elingan dengan kuku dasar kopok. Ketok hayam montok wadah medok, kuah keok resep nyantok dijamin mual kapok koplok. Ketok hayam montok bercamerok, ulu kusut panon berem rancucu batin ngeem. Ketok hayam montok wadah medok, dianting digelung dikabaya di tikungan tamblong. Ketok hayam montok bari camerok, di elingan di bejaan tengah kuku dasar kongwok. Ketok hayam montok wadah medok, kuah keok resep nyantok dijamin cena mual kapok. Kuring boga baraya urang jalan pasir koja ngarana Odoy Sobarna usahana rupa-rupa dimimit ti dagang topi sendal sapatu jeung rompi nepi ka dagang bandera dadasar di kaki lima PKL maksudnya jeuk Mang Odoy ayeuna mah dagang teh sasejengeuna beda pisan jeung baheula dagang kudu culang cileung sok sieun kurunyung tibu. Malah Mang Odoy nyarita kieu waduh Kang Du nikmat ayeuna badagang teh moal aya dua kumaha kitu Kang Odoy Ari kapungkur mapan kaki lima teh diseret-seret wae. Ka Bandung ka juru-juruna. Lamun digang nepi ka pipir-pipirna cek paribasana. Ayeuna mah aduh, bebas pedagang kaki lima teh tos tiasa dagang di tengah kota. Di alun-alun. Bageur pisan Bapak Wali Kota nu ayeuna mah. Tara make ngagebah-gebah. Bageur kumaha? Ari Kang duh. Aya ku teu apa. Pan ku Wali Kota nu kapungkur mah teu kengeng pedagang kaki lima ka alun-alun teh kana bersih. Ayeuna mah bebas. Cingcirining Bapak Wali Kota nu ayeuna ngartos kana kasusah rakyat. Hidup bebas. Salah teh nyarita teh modoy. Geus puguh Pak Wali Kota mah hayang tartib. Datara digebah-gebah, dagang teh anteng, nu meulina seueur, batina ageung, mawa ka imah lumayan. Pokona mah keur Mang Odoy mah nya, upami Mang Odoy ya selaku pedagang kaki lima, tiasa teras dagang di alun-alun di tengah kota. Pokona mah geunah meureunah tumanina. Kitu cereh hartina teh. Dibalik meureunnya modonya. Dasar Guring boga baraya asli urang leuwih dulan ngaranna Ojay Sumpena usahana kana ngabeca. Tiberang nepi ka peuting tara eureun mandi kesang ngaboseh setengah edan sangkan ka udag setoran. Cek Mang Ojay ayeuna mah ngabeca teh bisa ka kota. Aingan getol atuhnya bisa ka kota. Beda pisan jeung baheula ngabeca teh culang cileung dasieun ditewak polisi. Malah Mang Ojay nyarita kieu. Kang Du. Aya ku nikmat ayeuna mah ngabeca teh. Ngabeca teh ayeuna mah tiasa ka tengah kota teh siga ka punggur ka di sisi warung. Kitu Kang Ojay. Pan abdi upami ngangkat penumpang teh ayeuna dugi ka alun-alun ayeuna mah malah ka ditu deuhi ngaleor deui ka Cikapundung dugi ka nembus ka Jalan Baraga. Pan ka punggur mah Baraga teh daerah elit ayeuna mah abdi jalmi alit tiasa ka dinya ngagebeca deui. Kumaha karaosna Kang Ojay? Ari soal karaos mah tong dicarioskeun deui. Estuning usaha teh jadi income nambahan, penumpang gampil ayeuna mah. Estuning Bapak Wali Kota nu ayeuna mah ngartos pisan karena penderitaan tukang beca teh. Abdi ka alun-alun, malah kadang-kadang abdi markir beca payudeun gerbang pendopo eta kerek di dinya, tara digebah-gebah. Pokona mah salut teh ka Bapak Wali Kota nu ayeuna tos tiasa ngartos karena penderitaan tukang beca. Abdi menjadi asa kautangan budi. Kan upami Kang Dul kenal, kenal Kang Dul sareng Bapak Wali Kota. Ari kenal mah nya kitu we kenal kitu kenal teh pedah sok ngaos we eta ngaos dina koran Bapak Wali Kota digugat ku urang Pasir Impun 1 miliar janten we apa. Oh kitu nya. Kunaon berarti gugat padahal sakitu bageurna geun tukang beca mah tara digebah-gebah. Pangdugikeun we nya salam ti abdi atas nami tukang beca Kang Ojay teh ya kitulah nya. Hatur nuhun ka Bapak Wali Kota tos ngartos nuhun pisan estuning ka tukang beca mah kaayaan ayeuna teh jadi genah merenah tumanina. Tadi cek Mang Odoy genah merenah tumanina nyawanya. Ku bisa na dagang di alun-alun teh. Ayeuna cek tukang beca ku bisa na ka mana wae beca teh. Ngeunah oge cenah jadi genah merenah tumanina. Ay, padahal cek urang pan genah merenah tumanina teh nu bersih teh nya. Bandung aman tertib lancar sehat bersih endahnya. Eta pas pisan. Cek maranehna mah lain hartina beda deui. Nu mana nu bener tah? Tapi da kurang makan belum ngabahas lo jero-jero ting bisa diernya. Aya deui ieu lalakon teh hiji deui. Ieu mah dulur urang keneh ieu. Si Cece. Guring boga baraya ari ngaranna Nyi Sari kusabab kulitna hideung nyanalah Nyi Sari item. Usahana dagang daging langgananna nage loba timimiti nu ngaduda nepikeun ka mahasiswa. Bu, lain kukuring teh ditanya bah. Cek Sari naha langganan teh lolobana duda jeung mahasiswa? Teh ari si Kang Dulnya meuni teu apal. Ari nu ngaduda mah pan teu gaduh bojo ye. Teu aya nu masak, janten balanya oge ka pasar nyalira. Ngagaleuh daging nyalira. Ari eta nu bordak mahasiswa. Ele ari mahasiswa pan seseureuna nu kos. Urang ti luar Jawa ti mana-mana nyewa kamar aralita nya, da upami teu ka galeus sanggup teh pan kana lompatan teh kana mie rebus teh nya mie instan. Panginten aing unggal dinten teh mah mulek nya. Kita sakapeung-apeung sok kaceceuk ka ditu belanja daging kitu. Perbaikan gizi bari mah. Jadi resepnya dagang modal seceuk kitu mah. Di mana kitu sih aya dagang? Aya dagang mah di dinya wae cicit teh di Jalan Gardu Jati ngan sanes Gardu Jatina. Gardu Jati mengkol sakedik lah rada kalebet. Namina ge Gang Sari wae da ceuk. Cece dedinya nelah jadi Gang Sari. Sari gitu. Kira ada dagang dedinya Cece. Ayo dagang mah tos lami malah ah kana daging mah tos pengalaman pisan Cece mah. Da tos apal pisan da langganan kita aya nu kapok da misal daging di Cece mah. Saurna teh pelem. Cenah pelem cenah. Da ingat. Nah maksudna dengar pian. Aya ayeuna kumaha Cece? Kan Cece teh kandunya ayeuna teh menuju bingah luar biasa. Kunaon kitu Cece? Kapan ayeuna teh nya anu tempat Cece icalan daging teh nya anu di gang teh baheulam pan Cece teh icalan daging teh di dinya halal anyir saurna cenah ku pamarentah daerah ayeuna teh bade di babad bade di bersihan bade di bersihan malah bade di adegeun pasantren jadi pasantren ce pasantren pasantren pan kanggo nima ilmu agama nya kanggo ngawangun akhlak manusia nya pan Cece ke kapungkur nuju alit mah sateu acan icalan daging sok ngaos saur bapak ulama teh cenah Rasulullah teh ditugaskeun ku Gusti teh tugas nu utamina teh nya eta cenah nyampurnakeun akhlak manusia pas sugama tuh aya pasantren teh nya akhlak manusia janten sampurna di dinya ngan Cece teh langkung bingah deui nah kumaha kitu ce bingahna mohon pan eta teh tempat daging Cece kapungkur teh bade dibersihan nya di dinya. Ayeuna Cece teh icalan daging teh jantan ngalida. Kemana? Ah, ka alun-alun, ayeuna mah ka tengah kota. Ah, ngapung. Jantan langganan teh nambih Kang Dulnya. Kapungkur mah mung dudah unggul sareng mahasiswa. Ayeuna mah aya pegawai negeri sipil. Aya nu sok diseragam. Saha nu diseragam teh da seueur. Ah, aya nu diseragam mah disebat-sebat kerang sieun jantan matak. Sieun diteror, sieun. Ka ceuna matak picilakaeun kitu nya. Kan pokona mah seueur sareng income teh nambihan. Atuh kitu pangaos tiasa langkung naik dan di tengah kotanya gitu. Eta teh tara sepi ce marema wae. Aih marema gitu. Kan upami dina sepina ge misalkan ah aya sesa sakedik subuh-subuh ku Cece teh sok dipaparinkeun wae ka tukang parkir. Da tukang parkir mah cenah atosna sakedik. Eta ge sok hayang nyo bian daging. Ajarkeun teh pelem. Gitu. Eta benar. Lain Cece ieu ayeuna geus sok ku Cece emutan. Percaya diri sok emutannya. Ayeuna Cece di Gang Sari baheula dagang daging hanyir dibersihan. Nya, lagi damel tempat di damel pasantren. Ta ayeuna naha lamun Cece ngalih ka alun-alun da dasar dirinya moal matak hanyir ka Masjid Agung. Cik sok emutan. Hari eta mah sanes urusan Cece dan jadi bohongan nu Cece dibohongkan atuh Cece kadinya we ari soal hanyir sareng teu ka Masjid Agung mah ah kumaha nu sasapu we sareng kumaha nu ngepel Cece mah nu penting mah usaha ngan Cece mah nu penting teh karaos ku Cece mah ayeuna tos tiasa dagang daging di alun-alun teh jadi genah merenah tumaninah we pokona mah geuning kitu hartina teh nya jadi ternyata genah merenah tumaninah versi wali kota dengan genah merenah tumaninah versi warga kota itu berbeda. Bedanya tah ayeuna kumaha neangan jalan kaluarna supaya perbedaan eta teh menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, da arisim kuring mah dulu sumbang. Wali kota lain. Pedagang kaki lima lain. Tukang beca lain. Dagang daging komo. Ya, gitu. Dan kajen di kumaha oge, pamarentah daerah kudu berpikir.